tapi semua terjadi di luar nalarku. Salahku, salahku. Kini kita pun saling sakiti dan ingkari janji. Bukan ini yang kita dan ingkari janji.